menyusuri kehidupan yang penuh cobaan. Hampir lupa lurusnya jalan, namun masih ada cahaya menerangi jiwa. Seberkas iman di dada, terlena, aku terlena, ku nyaris terhempas ke lembah nista. Ingin ku gapai rembulan, namun bintang pun tak dapat. Dalam keheningan malam, ku sujud tersinggung, mohon ampunanmu atas segala dosa. Namun masih ada cahaya menerang.